Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama taslima kathiran wa ba'd. Masih kita pada bab al-idhafah. Panjang ya pembahasan al-idhafah ini, mungkin yang paling panjang ini ya. Insyaallah, tapi faedahnya banyak, cuma lumayan ya, butuh kesungguhan untuk menghafalnya. Tidak boleh kita loyo ya. Saya aja loyo, enggak semangat, sudah tertinggal. Ya, hafalannya. Kemarin kita ambil dari wabmum ya. Pertemuan berikut sebelumnya ya, wabmum ya. Kemarin kita ambil wabmum bina'an ghaira, ghairan an in'adim cama, lahu dhifa nawiyan ma'udima. Qabluka ghairu ba'du haswa awalu wa dunul jihatu aydan wa'alu. Ini sudah ini. Yang kemarin kita baca. Wa'alzamu idhafah. Wa'alzamu ya. Wa'alzamu idhafatan ladul fajar wa nasbu ghudwatin biha anhum nadar. Mereka mengharuskan idhafah pada ladun. Maka ladun mengejarkan isim islahnya sebagai mudhafun ilaih. Wa nasbu ghudwatin biha anhum nadar. Nasabnya ghudwah dengan sebab ladun itu jarang datangnya dari mereka. Wa ma'a ma' fiha qalilun wa nuqil fathan wa kasrun sukunin yattasil. Bersama ma' yang disukun fiha qalil, padanya sedikit, lebih banyak dengan fathah ma' wa nuqil dan dinukil fathah dan kasrah li sukunin yattasil, ketika bersambung dengan huruf yang sukun. Wa mumbina'an ghairan in 'adim tama dhamahlah, dengan dhammah bina ghairan, apabila adim tama engkau tidak mendapati ma lahu dhifa, sesuatu yang ghair didhafahkan padanya. Nawiyan ma'udima, dalam keadaan kau meniatkan ya maknanya. Qabluka ghairu ba'du hasbu awalu wa dunu wal jihatu aydan wa alu. Qablu itu seperti ghairu ya, qablu ka ghairu, qablu seperti ghairu, demikian pula ba'du seperti ghairu, hasbu awalu wa dunu wal jihatu juga wa'alu. Wa a'rabu nasban idza ma nukira, dan mereka mi'rab dalam keadaan menasabkannya. Idza ma nukira, yaitu ketika dinakirahkan. Qablan wa ma min ba'dihi qad dzukira, dan apa yang setelahnya yang sudah disebutkan. Kemana sampai situ ya? Sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Sebelumnya ma'an ya, ma'an i'rab sebagai apa? Dharaf ya. Dharaf makan atau dharaf zaman, tapi kadang dia di i'rab sebagai khabar. Waqad tu'rabu dharafan mukhbaran bih, kadang dia di i'rab sebagai dharaf tapi dijadikan dia sebagai khabar dari mubtada. Bi lafdhin wahid, dengan satu lafaz. Contoh at-taliban ma'an. Dharaf di sini khabar. At-talibani ma'an, at-tullabu ma'an. Lafaznya satu. Kemudian kita masuk ke bait 413 ya. Wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa, wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa anhu fil i'rab idza ma hudhifa. Wa ma yalil mudhafa, dan apa yang datang setelah mudhaf, ya'ti khalafa, dia datang menggantikan anhu dari mudhaf. Fil i'rabi, dalam hal i'rab, idza ma hudzifa, ketika mudhafnya dibuang. Banyak ya pembahasan yang berkait dengan idhafah. Wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa, isim yang datang setelah mudhaf, ya'ti khalafa, datang menggantikan anhu dari mudhaf. Fil i'rab, yakni menggantikan dalam hal i'rab. Kapan itu? Idza ma hudzifa, apabila mudhafnya dibuang. Paham ini? Matanya. Jadi kadang dibuang mudhaf ilaihnya, kemudian dibuang mudhafnya, kemudian mudhaf ilaih menggantikan posisi apa? Mudhafnya. Kayak naibul fa'il itu ya. Dibuang fa'ilnya, maka naibul fa'il menggantikan posisinya. Yuhdhaful mudhafu liqiyami qarinatin tadullu alaih. Dibuang mudhaf liqiyami qarinatin tadullu alaih, karena tegak qarinah yang menunjukkan mudhaf yang dibuang itu. Ada indikasi yang menunjukkan bahwasanya mudhafnya dibuang. Diketahui dari qorinah ini. Kalau tidak ada qorinahnya ya enggak boleh. Kenapa? Karena nanti maksudnya enggak dipahami. Wa yuqamul mudhafu ilaihi muqamah. Kemudian setelah itu mudhaf ilaih diposisikan pada posisi mudhaf yang dibuang. Fa yu'rab bi'irabi, maka dia pun mudhaf ilaih di i'rab seperti i'rabnya mudhaf yang dibuang itu. Ya qawlihi ta'ala, contoh ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim, diresapkan dalam hati-hati mereka al-ijla, ataupun ya al-ijla ini anak sapi, maksudnya kecintaan kepada anak sapi, bikufrihim, dengan sebab kekufuran mereka, dengan sebab kekufuran mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hati-hati mereka mencintai peribadatan kepada anak sapi. Wa ushribu fi qulubihimul ijla, lihat aslinya katanya hubba al-ijl, al-ijla i'rabnya apa mansub maful bi dari ushriba ya. Yang pertamanya dijadikan maful naibul fa'il, yang keduanya tetap sebagai maful. Wa ushribu al-ijla gitu aslinya. Aslinya katanya hubba al-ijl, wa ushribu fi qulubihim hubba al-ijl, dibuang di sini apa? Mudhafnya. Karena sudah ada qorinah yang menunjukkan bahwasanya dimaukan tentunya. Bukan al-ijl yang diresapkan dalam hati mereka, tapi apa? Cintaan untuk beribadah kepada anak sapi itu. Yang semisal ini dicontohkan oleh sebagian, laisal birra laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Walakinnal birra birru man amana. Ada mudhaf yang dibuang katanya. Was'alil qaryah, was'al ahlal qaryah. Dalam hadis disebutkan inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati. Sunya ini masan sutra haramun ala dzukuri ummati, haram atas kaum laki-laki umatku. Yani maksudnya inna isti'malu hadzaini, penggunaan dua benda ini al-harir wa dzahab haram. Ala dzukuri ummati. Hanya saja terkadang ya terjebak ke hal yang membahayakan. Seperti di sini kebanyakan ahli nahwu ya, mungkin karena kebanyakan mereka pemahamannya i'tizal ataupun asy'ariyah. Akhirnya mereka berluas-luas kemudian menerapkannya pada sifat-sifat Allah. Akhirnya terjatuh mereka pada penyimpangan. Contohnya di sini contohkan wa qawli ta'ala wa ja'a rabbuka. Katanya amru rabbik. Ini kan batil. Kenapa? Mereka menakdirkan di situ mudhaf karena mereka mengingkari apa? Al-maji bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal banyak sekali nas-nas yang menunjukkan sifat ini al-maji, baik dalam Al-Kitab ataupun Sunnah. Pemahaman yang keliru membuat mereka menakdirkan mudhaf di situ. Ini terjadi pada mereka ahlul bid'ah, di antaranya Asy'ariyah, Mu'tazilah, Syiah, yang semisal mereka. Padahal tidak ada mani penghalang untuk ditetapkan sesuai dengan adanya. Wajah Rabbuk. Sebagian menamai dengan majaz an-naqis, majaz an-naqis. Tapi sebenarnya bukan majaz. Pendapat yang rajih bahwasanya tidak ada majaz dalam Al-Quran, Sunnah ataupun bahasa Arab sekalipun, sebagaimana ditetapkan oleh Asy-Syafi'i dan sebelumnya Imam Ibnu Qayyim. Itu diklaim oleh Mu'tazilah yang semisal ini majaz, ya, majaz an-naqis. Tapi sebenarnya bukan majaz haqiqah itu. Cuma haqiqah tarkibiyah. Jadi haqiqah ada dua macam, haqiqah ifradiyah, ada haqiqah tarkibiyah. Asad, haqiqah ifradiyahnya hayawan muftarish. Tapi kalau disusun fulan asadun, dia asad. Mungkin enggak dibawa kepada makna singa? Tidak mungkin. Maka ini juga sama. Maksudnya pemberani, ini haqiqah, cuma haqiqah tarkibiyah. Ketika sudah disusun, ya mana beda dengan ketika sendirian. Ini haqiqah itu, haqiqah tarkibiyah. Bukan apa? Majaz. Kalau tadi pada contoh kalimat al-asad, ya ini difahami haqiqah ifradiyah sendirian disebutkan singa. Tapi kalau dalam kalam fulan, ya. Apa? Asadun. Ya, ini hakikat juga, tapi terkibiah tampak jelas di situ bahwasanya yang dimaukan adalah sifat keberanian, bukan singa itu sendiri, dan itu bukan majaz. Atau bagus Hasan baca kitabnya Saya Mau Salehan Tusir. Beliau nulis kitab tentang kesalahan-kesalahan Al-Lughawiyun, An-Nahwiyun, dan Usuliyun. Ada kitabnya itu di PDF. Al-Mu'im keliru ya, membawa jawab buka dengan apa? Menakdirkan mudhaf yang dibuang, keliru. Fa'adhif al-mudhaf, kemudian dibuanglah mudhaf, yaitu hub. Kalau hub ya mungkin bisa diterima, tapi amr pada contoh kedua tidak bisa diterima. Ini batil. Wa'uriba al-mudhaf ilaih, kemudian mudhaf ilaihnya yaitu al-ijl ti'rab, seperti i'rabnya mudhaf yang dibuang. Itu kemudian juga kalau menakdirkan mudhaf itu khilaful asal, maksudnya tidak ada idmar, iya kan? Selama ditetapkan, bisa ditetapkan makna sebenarnya, ya tidak boleh berpaling kepada penakdiran. Kalau sudah tidak mungkin dibawa kepada makna yang sebenarnya baru. Kemudian ini paham? Wa ma yalil mudhaf ya'ti khalafa 'anhu fil i'rabi idza ma hudhifa. Ya asan itu kalau punya kitab itu, buku itu. Kalau perlu kita baca ya itu. Dari awal pembahasan pun ada kekeliruan. Kalau antum lihat atau baca itu syarah Al-Jurumiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Muhyiddin, antum dapat di situ definisi apa? Al-kalam ya. Lughatan apa? Setiap sesuatu yang bisa memberikan faedah itu kalam meskipun bukan berbentuk lafaz. Nah, ini juga di antara contoh ya, kekeliruan. Bahaya di situ kalau tidak dikasih tanbih. Ada celah bagi Asy'ariyah dan yang semisalnya untuk memasukkan faham mereka menolak apa? Kalam hakiki dari Allah. Yang rajih bahwasanya kalam syar'i lughah juga dipersyaratkan adanya apa? Lafaz. Apa kata Al-Faris, Ibn Al-Faris? Ya, al-qaul al an-nutuq al-mufhim. An-nutuq al-mufhim, ucapan. Ini lafaz kan? Al-mufhim yang memberikan faedah pemahaman. Harus hati-hati tuh. Asal nanti baca tuh. Cari gitu ya. Jadi pada apa ada? Kalau tidak fotokopi aja kalau tidak ada. Mungkin perlu kita baca ya. Insyaallah. Wa rubbama jarru alladhi abqaw kama qad kana qabla hadhi ma taqaddama lakin bi syarti an yakuna ma hudhifu mathilan lima alayhi qad utif. Wa rubbama, dan terkadang jarru mereka mengejarkan alladhi abqaw mudhaf yang abqaw yang mereka sisakan setelah dibuang mudhafnya. Terkadang mereka mengejarkan mudhaf ilaih yang mereka sisakan. Kama qad kana qabla hadhi ma taqaddama, sebagaimana keadaan dia sebelum dibuang apa yang mendahuluinya. Paham gak nih? Wa rubbama jarru, terkadang mereka mengejarkan. Mengejarkan apa? Alladhi abqaw. Mengejarkan alladhi abqaw, apa yang tersisa. Apa yang tersisa? Mudhaf ilaih. Terkadang mereka mengejarkan alladhi abqaw, apa yang mereka sisakan. Itu apa yang mereka sisakan? Mudhafun ilaih. Kama qad kana qabla hadhi, sebagaimana keadaannya sebelum dibuang apa? Mudhafnya. Ngerti gak ini? Ngerti ya? Jadi kadang mereka mengejarkan, tetap membiarkan mudhaf ilaih ini majrur seperti keadaan semula ketika belum dibuang mudhafnya gitu. Paham ya? Terkadang seperti itu. Tetap mereka mengejarkan mudhaf ilaihnya dalam keadaan mudhafnya sudah dibuang, sebagaimana keadaan sebelum adanya pembuangan. Ngerti ya? Paham kaki? Lakin bi syarti an yakuna ma hudif mumathilan lima alaihi qad utif. Tapi ada syaratnya. Itu dengan syarat an yakuna ma hudif, apa yang dibuang dari mudhaf mumathilan lima alaihi qad utif, menyamai lima alaihi qad utif. Ya, sesuatu yang kepadanya diatofkan yang lainnya. Ada syaratnya. Bi syarti an yakuna ma hudif, agar mudhaf yang dibuang itu mumathilan, menyerupai Ma'alaihi qad utif, apa yang diataskan kepadanya. Ya, mungkin dengan contoh akan lebih jelas, kita baca saja syarahnya. Wa qad yuhdhaful mudhafu wa yabqa al mudhafu ilaihi majruran. Terkadang dibuang mudhaf. Wa yabqa al mudhafu ilaihi majruran. Kemudian yabqa, tersisalah mudhaf ilaihi dalam keadaan majrur. Ya. Qad yuhdhaful mudhaf, terkadang dibuang mudhafnya, kemudian tersisa mudhaf ilaihinya dalam keadaan dijarkan. Man babah mudhaf. Kama kana inda dzikril mudhaf, sebagaimana keadaannya ketika mudhafnya disebutkan. Lakin bisyarti an yakuna al-mahdhuf mumatsilan lima 'alaihi qad 'utif. Tapi dengan syarat katanya, agar yang mahdhuf itu dari mudhaf menyerupai ma 'alaihi qad 'utif, apa yang kepadanya diathafkan. Ya, contohnya akullam ri'in tahsabina imra'an wa narin tawaqqudu bil laili nara. Ya, akullam ri'in tahsabina imra'an wa narin. Ya, wa narin tawaqqudu bil laili nara. Afan, saya terjemahnya kurang tepat tadi. Tapi qad yuhdhaf, terkadang dibuang mudhaf dan disisakan mudhaf ilaihinya dalam keadaan majrur. Kama kana inda dzikril mudhaf, sebagaimana ketika mudhafnya disebutkan. Lakin bisyarat, tapi dengan syarat an yakuna al mahdhuf mumatsilan. Ya, lima 'alaihi qad 'utif, menyerupai apa yang dia diathafkan pada yang sebelumnya. Ya. Akullam ri'in tahsabina imra'an wa narin tawaqqadu bil laili nara. Takdirnya wa kullu narin. Ya. Akullam ri'in yakni wa kullu narin dibuang. Dari yang kedua mudhafnya disisakan mudhaf ilainya dalam keadaan majrur. Akullam ri'in tahsabina imra'an wa narin. Fa hudhifa kullu, maka dibuang kullu wa baqiya al mudhaf ilaihi, dan ditetapkan mudhaf ilaihinya dalam keadaan majrur. Kama kana inda dzikriha, sebagaimana ketika disebutkan mudhaf ilaihinya. Wa syartu mawjud, itu syaratnya ada. Wa huwa al'athf, wa huwa al'athfu ala mumatsil al mahdhuf, syaratnya ada itu, dia diathafkan kepada yang semisal dia yang mahdhuf. Wa huwa al'athf ala mumatsil al mahdhuf, yaitu mengathafkan kepada yang semisal dengan yang dibuang. Mengathafkan kepada yang semisal dengan yang dibuang, yaitu kul. Pada ucapannya akullam ri'in, di sini kan narin diathafkan kepada kullam ri'in, yang mana kullam ri'in mengandungi mudhaf semisal dengan yang dibuang gitu. Siapa begini? Sulit. Bilang lagi. Ya, ya, dari atas lagi. Ya. Syaratnya kata an yakuna al mahdhuf, agar yang dibuang mumatsilan lima 'alaihi qad 'utif, yang dibuang itu menyamai apa yang 'alaihi qad 'utif, kepadanya dia diathafkan. Ya itu. Agar yang mahdhuf ini menyerupai apa yang dia diathafkan kepadanya. Menyerupai ma'tufnya berarti ya. Agar yang dibuang ini menyerupai ma'tufnya dia. Akullam ri'in tahsabina imra'an wa narin. Di sini narin diathafkan ke mana? Kullu imri'in. Dan kullam ri'in itu apa? Padanya apa? Ada sesuatu yang menyerupai apa yang dibuang dari nar, itu apa? Kul. Makanya dikatakan di sini wa kullu narin fahdhi fa kul, maka dibuanglah kul wa baqiya al mudhaf ilaihi majruran, dan tersisalah mudhaf ilainya dalam keadaan dicarkan. Sebagaimana ketika disebutkan mudhafnya. Syaratnya di sini ada, yaitu al-'athfu ala mumatsilil mahdhuf. Diathafkan kepada sesuatu yang menyerupai yang mahdhuf ataupun menyamai sesuatu yang mahdhuf, yaitu kul pada ucapan akullam ri'in. Jadi asalnya akullam ri'in tahsabina imra'an wa kullu narin. Iya, kullu narin. Kemudian dibuang kullanya dari yang kedua. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena dia diathafkan kepada ma'tuf yang mengandungi semisal apa yang dibuang gitu. Paham enggak? Ya. Mengandungi semisal apa yang dibuang. Insyaallah paham kan? Wa taqdiya wa qad yuhdhafu al mudhaf wa yabqa al mudhaf ilayhi ala jarrih. Terkadang dibuang al-mudhaf. Wa yabqal mudhafu ilaihi ala jarrih. Kemudian tetap mudhaf dalam keadaan jar. Wal mahdhuf laisa mumatsilan lil malfuz. Dalam keadaan mahdhufnya, al-mahdhufnya yang dibuangnya tidak menyamai yang disebutkan. Nah ini yang lebih jarang lagi. Kalau yang sebelumnya faham ini insyaallah nama faham ya. Kalau tadi sebelumnya apa? Ya, dibuang mudhaf karena dia diathafkan kepada isim lain yang mengandungi semisal apa yang dibuang. Kadang dibuang mudhaf ilaih, kemudian mudhaf kadang dibuang mudhaf dan dibiarkan mudhaf ilaih dalam keadaan jar meskipun diathafkan kepada isim lain yang apa? Tidak semisal dengan apa yang dibuang itu. Wal mahdhuf laisa mumatsilan lil marfuz, dan yang dibuang tidak menyerupai apa yang dilafadzkan. Contoh bal muqabillah, bahkan lawannya. Nah, lawannya bukan sesuatu yang menyamainya. Ya, kaqouli ta'ala, seperti ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian menghendaki perbendaharaan dunia, wallahu yuridul akhirah, sedangkan Allah menghendaki akhirat. Ya. Perlu anda mengetahui 'arada ad-dunya, kenapa disebut 'arad? Summiya muta'ul hayah ad-dunya 'aradan. Segala macam kenikmatan dunia disebut dengan aradan li'annahu arid zail ghairu thabit. Aridun zail ghairu thabit, datang kemudian hilang tidak menetap. Wa kullu syai'in yaqillu labthu yusamma arada, segala sesuatu yang sebentar keberadaannya disebut dengan arada. Maka wa kullu syai'in yaqillu labthu yusamma arada. Apa? Kasrah aridah sementara. Nanti kalau dilepas ya-nya keluar lagi harokat aslinya. Turiduna aradad dunya, kalian menghendaki kesenangan dunia yang sementara. Wallahu yuridul akhirah, sedang Allah menghendaki kenikmatan yang kekal. Fi qira'ati man jarra al-akhirah, khususnya pada qira'ah yang mengejarkan al-akhirah. Wallahu yuridul akhirati. Mungkin kalau antum belum belajar bingung ya, kok bisa yuri akhirat ya? Pusing ini. Irobnya bagaimana ini? Maful bi kok majrur gitu. Bisa untuk teka-teki berarti ini ya. Takdirnya wallahu yuridu baqiyal akhirah. Baqi lawannya apa? Arab. Arab yang tadi kan sementara, baqi kekal. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menghendaki baqiyal akhirah, akhirat yang kekal. Ya bawa apa kepada apa ini? Ya, sifat kepada mausufnya. Asal akhir al-baqiyah. Hai itu, ini yang bagus katanya. Wa minhum man yuqaddiru, yang lain ada yang menakdirkan dengan penakdiran yang lain, yaitu wallahu yuridu 'aradal akhirah, sama mumatsil berarti di sini. Iya. Fa yakunu al-mahdhuf 'ala hadha mumatsilan lil-malfuz bih, sehingga kalau ini penakdirannya, maka yang mahdhufnya menyerupai yang dilafadzkan, yang terlafadzkan, berarti diathafkan dia kepada apa isim lain yang mengandung isim misal apa yang dibuang. Wal awwal aula, yang pertama tadi bagus, lebih bagus, lebih utama. Wa kadza qaddarahu Ibnu Abi Rabi' fi syarhi lil idhah. Ya, demikian ditakdirkan oleh Ibnu Abi Rabi' ketika mensyarah al idhah. Aidah. Paham enggak pembahasan ini? Rubbama jarrul ladzi abqau kama. Ya. Jadi ketika dibuang mudhaf ilaihnya, keadaan yang pertama bagaimana tadi? Mudhaf ilaihnya diposisikan seperti mudhaf yang dibuang. Di i'rab seperti i'rabnya mudhaf yang dibuang. Yang kedua, dibiarkan dia seperti ketika belum dibuang apa? Mudhafnya, yaitu dalam keadaan apa? Majrur. Ada syaratnya. Syaratnya dia diathafkan kepada isim lain yang isim lain itu mengandungi, mencakup sesuatu yang semisal dengan yang dibuang, atau kadang juga diathafkan kepada sesuatu yang lain, yang sesuatu yang lain tadi apa? Iya, lawannya dari apa yang dibuang. Ya, dia mau ditanyakan. Oh, ucapan banyak tadi. Cukup belum ngecek ini. Akullamri'in tahsabina mra'a, apakah ini hamzahnya disebutkan di situ? Hamzah istifham ingkari. Apakah setiap orang engkau menyangka imro'an, ya, seseorang Aku lamri intah sabina mar'an, apakah engkau wahai seorang wanita mengira setiap imri'in orang laki-laki adalah imran orang laki-laki, wanarin dan setiap api, tawaqqudu billail ya. Tawaqqudu ya, yang menyala di malam hari, nara adalah api. Anda belum sempat mengecek maknanya. Ya. Saya bicara letter lagnya seperti itu. Ada kandungan yang lain mungkin. Anda belum sempat mengecek maknanya. Apakah setiap imri'in orang engkau kira dia sebagai orang? Apakah setiap api yang menyala di malam hari api? Gitu. Ya, kemudian ada yang tanyakan enggak? Belum? Wa yuhdhafu tsani fa yabqa al-awwalu ka halihi idza bihi yattasilu bi syarti 'athfin wa idafatin ila mithli alladhi lahu adafta al-awwala. Wa yuhdhafu tsani. Ah, sekarang yang dibuangnya pembahasannya adalah tentang pembuangan mudhaf ilaihnya yang kedua. Kalau tadi sebelumnya pembahasannya tentang apa? Pembuangan yang pertama mudhafnya. Sudah lewat tadi, kalau ini buang yang pertama boleh dengan berapa sisi? Berarti dua sisi. Yang pertama dia mudhaf ilaihnya diposisikan seperti posisi mudhaf yang dibuang dalam hal i'rab, atau dia dibiarkan seperti keadaan semula sebelum dibuang mudhafnya. Nah, sekarang pembahasan berikutnya. Wa yuhdhafu tsani fa yabqa al-awwalu. Kadang dibuang yang keduanya. Apa yang dibuang yang kedua? Mudhaf ilainya. Fa yabqa al-awwalu, maka tersisalah yang pertamanya sendirian. Ka halihi idza bihi yattasilu, maka tersisalah yang pertama seperti keadaannya. Idza bihi yattasilu, ketika dia bersambung dengan yang kedua, ataupun ketika dia bersambung dengan apa? Yang kedua, betul ya? Paham ini ya? Terkadang dibuang yang kedua, itu mudhaf ilaih. Maka yabqa al-awwalu, tersisalah yang pertamanya, yaitu mudhaf, seperti keadaan dia mudhaf ketika bersambung dengan mudhaf ilaih. Paham insyaAllah kan? Ya, dia i'rabnya tentunya sesuai dengan mauqi'nya, mahalnya. Hanya saja dia harokatnya tanpa tanwin dia. Ya, tanpa tanwin. Seperti ketika ada mudhaf ilaihnya saja. Bisharti 'athfin, nah ada syaratnya juga. Bisharti 'athfin wa idafatin ila mithli alladhi lahu adafta al-awwala. Syaratnya ini. Bisharti, dengan syarat 'athfin, pengatofan. Ada syaratnya, itu apa? Pengatofan. Yang kedua, wa idafatin, dan idafah. Dengan syarat dia diatofkan dan didafahkan kepada mithli alladhi lahu adafta al-awwala. Kepada yang semisal dengan yang engkau idhafahkan kepadanya yang pertama. Ya. Ya, kita baca dulu lah syarahnya. Setelah itu kita balik lagi. Setelah itu baru kita akan lebih mudah memahaminya. Lihat. Yuhdhaful mudhaf ilaih wa yabqal mudhafu ka halih. Law kana mudhafan fa yuhdhafu tanwinu. Yuhdhaful mudhaf ilaih, dibuang mudhaf ilaih. Wa yabqal mudhafu, maka tersisalah mudhafnya. Ka halih law kana mudhafan, seperti keadaannya ketika dia mudhaf. Fa yuhdhaf tanwinuh, maka dibuang tanwinnya. Sampai di sini paham ini? Ya, dibuang mudhaf ilainya, kemudian tersisa mudhafnya seperti ketika dia didhafahkan gitu kepada isim yang lain. Yaitu apa? Dibuang apa? Tanwinnya, itu yang dimaukan. Wa aktsaru ma yakunu dzalika idza 'utifa 'ala al-mudhaf ismun mudhafun ila mithli al-mahdhuf min al-ism al-awwal. Ini jelasannya. Wa aktsaru ma yakunu dzalik, hal itu seringnya terjadi, idza utifa 'ala al-mudhaf, apabila diatofkan kepada mudhaf ismun, isim lain, mudhafun, yang diidhafahkan, isim lain yang diidhafahkan, ila, kepada mithlil mahdhuf, yang semisal dengan mahdhuf. Ya, minal ismil awal, dari isim yang pertama. Lihat contohnya saja. Saya itu baru memudahkan atau mudah memahaminya. Qata'a Allahu yada wa rijla man qalaha. Ya, qata'a Allahu yada wa rijla man qalaha. Semoga Allah memutus ya tangan dan kaki, man qalaha, orang yang mengatakannya. Di sini mana yang menjadi pembahasan kita? Yada. Dibuang darinya apa? Ya, mudhaf ilaihnya. Ya, dibuang. Dan dia ditetapkan seperti keadaan dia ketika ada mudhaf ilaihnya, yaitu dibuang apa? Tanwinnya. Qata Allahu yada. Ya, dibuang mudhaf ilaihnya. Tapi dia diperlakukan seperti ada mudhaf ilaihnya, yaitu dibuang apa? Darinya tanwin. Ya. Kok boleh? Kenapa? Karena dia idza, lihat, idza utifa 'ala al-mudhaf, apabila diatofkan kepada mudhaf, mana mudhafnya? Dalam contoh ini yad. Apabila diatofkan kepada mudhaf itu yad, ismun, isim. Yang isim ini didhafahkan kepada yang semisal dengannya mahdhuf. Dari isim yang pertama, mana? Rijla, ya, man qala. Jadi yada ini kan kepada yad, isim yang lain yang didhafahkan kepada semisal, ya, yang mahdhuf dari isim yang pertama, ya. Insyaallah paham ini. Qata Allahu yada wa rijla man qalaha. At-taqdir taqdirnya qata Allahu yada man qalaha wa rijla man qalaha. Lihat. Fa hudhifa ma udhifa ilaih. Yad. Maka dibuang mudhaf ilaihnya yad, yaitu man qalaha. Kenapa? Li dalalati ma udhifa ilaihi rijl alaih. Karena apa yang rijl diidhafahkan kepadanya itu menunjukkan kepadanya. Menunjukkan kepada apa? Mudhaf ilaih yang dibuang. Ah, itu. Bisyarti atfin, dengan syarat atuf, adanya pengatufan. Wa idhafatin, ya, dan idhafahnya isim lain, ya, ila mitlil ladzi, kepada yang semisal dengan yang engkau idhafahkan kepadanya yang pertama. Mutu-mutu yang bahasanya, ya. Gampangnya gampang. Gampangnya gimana? Qata Allah yada wa rijla man qala, boleh karena dibuang di sini mudhaf ilainya karena diatofkan kepada yad isim lain. Yang isim lain tadi didhafahkan kepada sesuatu yang semisal dengan yang dibuang dari yang pertama. Itu gitu aja. Gampangnya kayak gitu. Yada boleh dibuang darinya mudhaf ilaih karena diatofkan kepada yada isim lain. Yang isim lain ini didhafahkan kepada sesuatu yang semisal dengan apa yang dibuang dari mudhaf ilaih pada isim yang pertama. Muter-muter poin juga, ya. Paham lagi? Mislal ladzi, mana? Ah, itu. Ya, bisyarti, dengan syarat afin, pengatofan. Idhafati ila mitlin, dengan syarat pengatofan dan pengidhafah kepada misal. Misal alladzi, semisal, ya, dari alladzi, semisal dari isim yang engkau idhafahkan isim yang pertama padanya. Dalam contoh tadi ini, qata Allahu yada wa rijla man qala, atafa, ada di sini wawu, ya kan. Kemudian idhafa ila mithli alladzi, mana ini? Penyandaran kepada semisal dari isim yang engkau idhafahkan isim yang pertama padanya. Misalnya mana di sini? Idhafata ila mithli, semisal dari alladzi. Alladzi yang mana? Alladzi lahu, mana? Rijl apa mannya? Mannya. Ya. Ya. Mannya, kembali pada man. Pengatofan dan penyandaran kepada semisal dari isim yang engkau idhafahkan isim yang pertama padanya. Ya, mudahnya tadi. Ya, bahasa mudahnya yaitu diatofkan isim yang lain, yang isim yang lain tadi diidhafahkan kepada sesuatu yang sama dengan apa yang isim yang pertama itu diidhafahkan padanya. Panjang, ya? Panjang, ya? Ya, contoh lagu ini. Saqal aradina al-ghaythu sahla sahla wa haznaha. Saqal aradina al-ghaythu, hujan itu menyirami, al-aradin, bumi-bumi. Sahla wa haznaha, bumi yang gemburnya dan yang padatnya. Duh, sahla wa haznaha. Aslinya kan sahlaha wa haznaha, dibuang mudhaf ilaih dari sahal. Kenapa? Karena diatofkan kepada sahal isim lain, yang isim lain ini diidhofahkan kepada sesuatu yang sama dengan mudhof ilaihi yang pertama, gitu lah. Singkatnya mudhof ilaihi aja gitu ya. Masih buyang? Ya, sahla wa haznaha, dibuang mudhof ilaihi dari sahla. Kenapa? Karena diatofkan kepada sahla isim lain. Yang isim lain ini didhofahkan kepada mudhof ilaihi yang sama, gitu aja ya. Didhofahkan kepada mudhof ilaihi yang sama dengan mudhof ilaihi yang dibuang dari yang pertama, gitu aja. Masih bingung juga? Yang diatofkan yaitu hazan, diatofkan kepada sahal. Sini kan hazan diatofkan kepada sahal. Dalam keadaan hazan didhofahkan kepada dhamir ha, yang dhamir ha ini juga ya sama dengan mudhof ilaihi yang dibuang dari sahal itu, gitu. Cuma bahasa yang muter-muter juga sulit ya. Pokoknya boleh dibuang mudhof ilaihi dari yang pertama ketika ada pengatofan. Itu yang pertama. Yang kedua, isim yang diatofkan ini ya didhofahkan kepada isim lain yang sama dengan mudhof ilaihi yang dibuang dari yang pertama, gitu lah. Gitu aja. Ya. Bi syarti 'atin wa idhafati, dengan syarat adanya pengatofan dan idhofah kepada semisal dari yang isim yang pertama itu didhofahkan kepadanya. Ya, takdirnya sahlaha wa haznaha. Fahudhifa ma udhifa ilaihi sal. Dibuanglah mudhaf ilaihnya sal. Itu kan singkatnya ya. Dibuanglah apa yang sahal didhofahkan kepadanya ataupun mudhaf ilaihnya sahal. Kenapa? Lidalalati ma udhifa ilaihi hazan alaih. Karena mudhaf ilaihnya hazan sudah menunjukkan kepadanya. Enak pakai mudhaf ilaih aja kan cepat ya. Hada taqriru kalamil musannif. Inilah penetapan ucapan al-musannif. Waqad yuf'al dhalik wa in lam yu'taf mudhafun ila mithlil mahdhuf min al-awwal. Ah ini. Sebelum naik ke rada sulit, yang agak sulit lagi berarti yang belum paham lagi. Kenapa dulu? Am ya? Am ya? Apa aja? Katanya apa? Syaratnya apa? Boleh dibuang mudhaf ilaih dan ditetapkan mudhafnya. Apa? Bolehnya menghapus mudhofun ilaih dan menetapkan mudhofnya dalam keadaan tidak bertanwin. Ini dengan syarat ketika dia diatofkan dan ketika ada pengatofan dan diidofahkan kepada yang semisal mudhofun ilaih tersebut. Yang syaratnya adalah ketika mudhaf diatofkan kepada, ketika mudhaf tersebut diatofkan kepada, ketika diatofkan kepada mudhaf isim yang dia diidhofahkan kepada mudhaf ilaih, yang mana mudhaf ilaih tersebut semisal dengan mudhaf ilaih yang dibuang dari kalimat pertama, dari mudhaf yang di pertama. بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول. Syarat pengatofan dan pengidhofahan kepada semisal dari yang, gitu kan, kepada semisal dari yang engkau idhofahkan yang pertama kepadanya. Lahu ilaih, maknanya ilaih. Kalau sulit memahaminya tadi ya, ingat aja syaratnya, ada pengatofan, kemudian ma'tufnya didhofahkan kepada mudhof ilaih yang sama dengan mudhof ilaihnya ma'tuf alaih yang dibuang itu. Kan ma'tuf alaih yang pertama kan, kalau ma'tuf yang kedua. Nah ini kata beliau, hadza taqriru kala al-musannif wa qad yuf'alu dhalik. Kadang hal ini diperbuat. Apa ini maksud? Dibuang mudhof ilaih, kemudian mudhafnya di apa? Jadikan seperti ada mudhaf ilaihnya, yakni dibuang tanwinnya. Ya, yuf'alu dzalik, yakni dibuang mudhaf ilaihnya dan dibuang tanwinnya seperti ketika ada mudhaf ilaihnya. Wa in lam yu'taf mudhafun ila mithlil mahdhuf min al-awwal. Meskipun lam yu'taf, ya, tidak diatofkan isim yang diidhofahkan kepada yang semisal dengan yang mahdhuf dari yang pertama. Kaqawlihi wa min qabli nada kullu maulan qarabatan fama'atafat maulan alaihi al'awatifu lewatin ya. Wa min qabli, lihat. Wa min qabli, dibuang apa? Mudhaf ilaihnya, tapi dia diperlakukan seperti ketika ada mudhaf ilaihnya, dibuang tanwinnya. Dan dalam keadaan di sini apa? Tidak ada ataf, tidak ada apa? Ma'atuf yang diidhofahkan kepada yang semisal dengan yang dibuang dari yang pertama itu qabl, tidak ada di sini. Fa hudhifa mawdhifa ilaihi qabl, maka dibuanglah mudhaf ilaihnya qabl. Wa abqa, dan menetapkan qablnya ala halihi law kana mudhafan, di atas keadaannya ketika dia sebagai mudhaf ya. Lafzan nadunya ya. Ketika sebagai mudhaf lafzan. Wa lam yu'tab alaihi mudhafun ilaihi, dan tidak diatafkan kepadanya isim yang diidhofahkan kepada mithlil mahdhuf, yang semisal dengannya mahdhuf. Ya. Tidak diidhofahkan kepadanya mudhaf. Ya, isim yang diidhofahkan kepada yang semisal dengan yang mahdhuf. Tidak ada. Wa taqdir taqdir yaum min qabli dzalik, wa mithlu qira'atu man qara'a syudzan fala khaufu 'alaihim. Ai fala khaufun. Fala khawfu syai'in alaihim, tidak ada ketakutan atas sesuatu alaihim, atas mereka. Ya, sampai sini. Jadi berkait dengan apa? Pembuangan mudhaf ilai dan ditetapkannya mudhaf. Bagaimana keadaannya? Ada berapa? Dua ya. Yang pertama dibuang mudhaf ilaihnya dan ditetapkan mudhafnya seperti keadaan dia ketika dia mudhaf kepada mudhaf ilaih yang malfud yang disebutkan. Ini bersyarat yang pertama ini. Ya, syaratnya apa? Agar ada pengatofan. Ya. Kemudian ada ma'atuf, ya, isim lain yang dia diidhofahkan kepada yang semisal dengan mudhaf ilaihnya yang dibuang, atau dengan mudhaf ilaih yang dibuang dari yang dari mudhaf yang pertama. Bikin yang singkat enggak ketemu-temu ya. Yang pendek. Ada untuk yang pendek penjelasannya. Nah, kalau yang kedua itu tanpa syarat, tanpa pengatofan dan tanpa ya ma'atuf yang diidhofahkan kepada yang semisal dengan yang dibuang. Nah, itu. Supaya wa min qabli nada. Gimana bagi? Kira-kira Mislah ya. Ya semisal kita baca lagi ya, aduh kesian ini. Wa aksaru mayakun ya itu ya. Ki, bilang dari situ ki. Perhatikan yang itu ya. Wa aksaru mayakunu dzalik, kebanyakan pembuangan mudhaf ilaih dan ditetapkan mudhafnya seperti ketika ada mudhaf ilaihnya. Idza utifa 'alal mudhaf, ketika diatafkan kepada mudhaf. Ya, ketika diatafkan kepada mudhaf. Yang dimaksud mudhaf di sini apa? Ma'tuf 'alaihi atau ma'tufnya? Ma'tuf 'alaihi berarti isim yang pertama ya. Idza 'utifa 'alal mudhaf, apabila diatafkan kepada mudhaf, ma'tuf 'alaihi isim yang pertama. Isim lain tuh. Ketika diatafkan kepada mudhaf ini, isim lain yang diidhofahkan isim yang lain tadi kepada yang semisal dengannya mahdhuf dari isim yang pertama. Tuh, sampai di sini paham enggak? Diatofkan kepada mudhaf isim lain, yang isim lain tadi diatofkan kepada yang semisal dengannya mahdhuf dari isim pertama, dari mudhaf yang pertama, dari mudhaf yang pertama. Paham kan? Kaqawli qata'a Allahu yada wa rijla man qala. Taqdirnya qata'a Allahu yada man qala wa rijla man qala, dibuang mudhaf ilai dari isim yang pertama, yad itu kan. Maka dikatakan qata'a Allahu yada wa rijla gitu. Fahudhifa mawdhifa ilaihi yad, maka dibuanglah mudhaf ilaihnya yad, yaitu man qalaha. Kenapa? Lidalalati mawdhifa ilaihi rijl alaih, karena mudhaf ilaihnya rijl sudah menunjukkan kepada mudhaf ilaihnya yad yang dibuang itu. Itu. Yang semisal ini juga ucapan Ma'ir, saqal aradina alghaythu sahla sahla wa haznaha. Yang semisal ini apa dalam ayat Al-Qur'an? Ada enggak? Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Ya. Jadi wa manittaba'a itu bukan di ataf kan? Apa? Jatuh ke mana itu? Hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Di ataf ini berapa? Kaf itu. Bukan kepada Allah itu ya. Hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Keliru kalau yang mengatakan kepada Allah. Karena al-hasab itu hanya datang dari Allah. Kemudian yang keduanya nih, Pak Aki. Kalau yang pertama paham kan? Kalau yang keduanya itu tanpa syarat. Tanpa diatofkan kepadanya isim lain yang didofahkan kepada yang semisal yang dibuang tanpa syarat itu. Bebas. Contohnya itu, wa min qobli nada kullu maulan qarabah. Sebelumnya, setiap kerabat menyeru kerabat yang lain. Fama atofat maulan alaihi la'atif. Yani ketika datang musibah, sulitan. Tapi ternyata tidak ada rasa kasih sayang yang diberikan kepada maula ini. Wa hadha alladhi dzakara al-musannif min anna al-hadza min al-awwal aw anna as-sani wal mudaf ila al-madhkur huwa madhhabul mubarrij. Wa hadha alladhi dzakara al-musannif ini disebut oleh musannif yaitu apa anna al-hadza min al-awwal bahwasanya yang dibuang adalah mudaf ila yang pertama wa anna as-sani wal mudaf ila al-madhkur dan bahwasanya yang kedua itu adalah yang didhafahkan kepada mudhaf ila yang disebutkan. Paham gini? Huwa madhhabul mubarrij. Ini madhhabnya mubarrij. Jadi contoh ucapan tadi. Qata Allahu yada wa rijla man qala. Yang dibuang dari mudhaf ilaihnya adalah mudhaf yang pertama. Yad, isim yang pertama. Itu yang dibuang apa? Mudhaf ilaihnya. Adapun isim yang kedua, mudhaf ilaih disebutkan. Man qala. Ini madhhabnya siapa? Mubarrij. Ya, dan ada madhhab yang lain. Wa madhhabu sibawaihi annal asal adabun madhhab sibawaih asalnya katanya qala Allahu yadaman qalaha wa rijlaman qalaha lihat fa hudifa ma udifa ilaihi rijl yang dibuang mudhaf ilaihnya rijl tuh kalau mubarid pendapatnya apa yang dibuang yang apa mudhaf ilaihnya yang pertama ya itu apa ya lihat itu mudhaf ilaihnya yang dibuang tapi kalau sibawaih kebalikannya yang dibuang adalah mudhaf ilainya yang kedua yaitu rijal. Fasara lihat ketika dibuang mudhaf ilainya yang kedua jadilah qata Allahu yada man qala wa rijla. Tuh. Qata Allahu yada man qala wa rijla. Thumma uqhima qawluhu wa rijl bainal mudhaf wa huwa yad wal mudhaf ilaih. Kemudian dimasukkan diselipkan ucapannya rijl antara mudhaf yaitu yad dengan mudhaf ilainya yaitu man qalaha. Fasara sehingga jadilah qata Allahu yada wa rijla man qalaha. Ya, i'rabnya beda ya. Kalau menurut sibawaih ya berarti ada mudhaf kemudian mudhaf ilainya apa? Man qalaha. Adapun rijl mudhaf tapi mudhaf ilainya dibuang. Ya, dibuang. Masih ada kaitannya dengan sebelumnya ya. Kenapa di sini mu'rab wa rijla? Hah? Kenapa mu'rab? Karena ya diniatkan lafaz dari mudhaf ilainya kan. Fa'ala hadza yakunu al-hadzf min ats-tsani la min al-awwal atas dasar ini maka pembuangan itu dari isim yang kedua bukan dari isim yang pertama wala madhhabil mubarrij bil 'aks ataupun atas madhhabnya al-mubarrij kebalikannya al-hadzf dari yang pertama bukan dari yang kedua. Ada lagi pendapat yang lebih mudah biasanya pendapat orang kufah ya. Qala ba'du syuruhil kitab sebagian pensyarah al-kitab yang milik Sibawai wa indal farra yakunu al-isman mudhafaini ila man qalaha wal hadza fil kalam. Menurut al-farra dua isim ini yad dan rijal didhafahkan disandarkan kepada man qala sehingga tidak ada pembuangan dalam kalam. Jadi mudhafnya dua mudhaf ilainya satu. Tidak ada pembuangan kalam tidak dari yang pertama tidak pula dari yang kedua. Al-farra yakhussu hadha bilafdhaini yakthuru isti'maluhuma ma'a. Tapi disebutkan dalam catatan kaki Al-farra menghususkan hal ini apa? Dua mudhaf disandarkan kepada satu mudhaf ilaih. Menghususkan bilafdhaini pada dua lafaz yang yakthuru isti'maluhuma ma'an yang sering digunakan bersama gitu loh. Tuh. Jadi enggak mutlak al-farra itu. Bolehnya apa? Ada dua mudhaf disandarkan kepada satu mudhaf ilaih tidak mutlak. Bolehnya pada dua mudhaf yang sering disebutkan bersama gitu. Kalia dua rijal tangan, kaki, sayqata Allahu yada wa rijla man qalaha, maka al farra yada mudhaf mudhaf ilayhi man qalaha, demikian pula rijal mudhaf mudhaf ilayhi man qalaha. Wa rubu' wa nisf, ya seperempat dan setengah sering disebutkan bersama ini. Khudh rub'a wa nisfa hadha, khudh rub'a wa nisfa hadha. Ah, ini juga sama, dua mudhafnya satu mudhaf ilayhi. Wa qabl wa ba'd, ini kan sering disebutkan qabl dan ba'd bersama-sama ya kan. Fi qawlika raditu anka qabla wa ba'd, qabla wa ba'da ma hadasa, saya ridha kepadamu sebelum dan setelah apa yang terjadi. Fi khilafi nahwi, berbeda dengan contoh hadza ghulamu wa daru hindin, tidak sering kan disebutkan bersama-sama ghulam dan dar. Min kulli lafdhaini, dari dua lafaz yang layak terus i'maluha ma'a, tidak sering disebutkan bersama-sama. Ah itu yang juga ya bahasanya. Hah? Mengkhususkan? Iya. Mengkhususkan pada dua lafaz yang sering disebutkan bersama-sama. Enggak boleh kan berarti? Iya, enggak boleh. Ya. Kalau enggak sering enggak boleh. Harus sebutkan semua mudhafilainya berarti. Seperti hadza ghulamu hindin wa dariha misalkan ya. Hadza ulamu hindin wa dariha. Benar pusing ya, lemas juga saya. Malam sekarang udah paham belum? Mana Mas bingung? Apa? Hadza tadi apa contohnya? Mana sih? Udah terkempet lagi nih. Mana farra tadi? Ya. Di sini bukan hadza ghulamu wa dari hind, maksudnya ini adalah budak dan rumah hind. Tidak boleh di situ apa? Dijadikan hind sebagai apa? Mudhafilai dari ya ghulam dan dar. Ya. Tapi bisa dikatakan hadza ghulama, ya hadza ghulamu wa daru hindin. Tapi apa mudhafilai ghulam dibuang. Atau salah satunya ya. Kalau antum pilih pendapatnya siapa? Si bawai berarti hindin mudhafilai dari ulam. Kalau antum pilih pendapat siapa tadi? Al-Mubarid, maka antum jadikan hindin sebagai apa? Mudhafilai dari dara. Ah, boleh enggak kita ambil madhabnya Al-Farra, yaitu dengan kita menjadikan apa? Hind mudhafilai dari ulam dan dara? Tidak boleh. Iya, itu ya. Tadi yang diterapkan pendapatnya si bawai atau Al-Mubarid tadi. Kenapa? Karena ulam dan dara bukan dua kalimat yang sering disertakan atau disebutkan bersama-sama. Hadza ulamu wa daru hindin, boleh itu. Yang lain? Gimana, Mam? Paham? Ustaz Rahman. Ya dimasukkan. Disisipkan. Ternyata mudhaf ilaih bisa dibuang, ya. Kadang mudhafnya juga yang dibuang, ya. Panjang ini, kita tunda aja ini ya untuk pertemuan yang nanti ya mungkin ya. Apa diselesaikan? Hah? Udah denger ya, Ki? Nanti murojaahnya pertanyaan saja lah, tidak seperti yang biasa kita lakukan itu satu-satu mengulang penjelasan, tapi saya tanya saja lah sudah. Biar nanti kebagian semua. Ya. Biar dia merojaah semua dari awal sampai yang terakhir. Ya. Oh, kemarinnya ada yang hendak kita tambahkan tentang idhofahnya hasab itu ya. Seperti bihasbi dirhamun. Hasab di sini sebelumnya sudah kita sebutkan bahwa hasab adalah di antara lafaz yang tidak bisa menjadi ma'rifah ya, dengan sebab idhofah kepada yang ma'rifah. Terus bagaimana dengan apa yang disebutkan oleh ahli Arab pada contoh bihasbi dirham, di mana mereka mengira hasbi sebagai mubtada padahal dia katanya tidak bisa ma'rifah dengan sebab idhofah? Jawabannya, hasab itu ketika diidhofahkan kepada yang ma'rifah itu hanya menghasilkan takhassus, apa, ikhtisas ya, takhassus ya, ikhtisas juga di antara musawwik ya, yang membolehkan datangnya mubtada nakirah ya kan. Ah itu. Jadi bukan karena ma'rifah. Ya, harus paham jahannam. Mubtada dia. Kok boleh? Padahal dia nakirah. Iya, tapi sudah dikhususkan dengan idhofah kepada yang ma'rifah. Ya, fadal barangkali ada yang mau ditanyakan terkait pembahasan sekarang ataupun yang sebelumnya. Yang barusan dilewatkan. Yang masih perlu untuk diulas. Ya, ya itu mungkin Hasan. Ana mau tambahkan itu. Ya. Terlewatkan kemarin tentang ladun. Jadi ladun itu seperti indah. Ladun seperti indah, hanya saja ada beberapa perbedaan. Kemarin kita terlewatkan itu. Jadi ladun itu maknanya indah. Maka dia jatuh sebagai isim yang menjelaskan tentang apa? Al-makan. Indah kan makan. Imakan il-hudur. Dan juga zamannya ya. Hanya saja di sana ada kekhususan yang ada pada apa? Ladun. Sebutkan ada 6. Antum juga mungkin sudah mencatatnya ya. Disebutkan di Al-Ashmuni dan juga Al-Azhari disebutkan. Kemarin saya lupa untuk membawakannya. Yang pertama, ya jadi dikhususkan ladun dari indah. Jadi asalnya ladun dengan indah sama. Cuma ada khususan yang tidak ada pada apa? Indah. Atau tadi biar antum lebih mudah kita ulang ya. Bisyarat ya'atin wa yudhafati ila mitli ladhi lahu adhaftal awwala. Dengan syarat atuf yang ma'atuf. Ada yang ma'atuf gitu. Ini bukan di sini ma'atuf. Bisyarat ma'atufin. Dengan syarat ada yang ma'atuf. Yaitu isim lain yang diutufkan kepadanya. Wa yudhafatin. Kemudian yudhafahkan yang ma'atuf ini. Kepada sesuatu yang semisal. Dengan yang kau idhafahkan isim yang pertama kepadanya. Ya. Ma'tuf mungkin lebih nanya. Masar yang mananya ma'tuf, maful. Ya, baik kita sebutkan kehususan yang ada pada ladun yang itu tidak ada pada inda. Ya, asalnya ladun bermakna inda. Yang pertama, annaha mulazimatun limabda'il ghayah. Annaha mulazimah limabda'il ghayah. Bahwasanya ladun menetapi awal dari satu tujuan. Ya, kalau indah tidak demikian. Makanya seringkali ditempatkan ladun pada tempat yang di situ cocok untuk min. Yang pertama namul lazimatun lima bdal ghayah, yang kedua al-ghalib isti'maluha majruratan bi min. Ya, sebenarnya sih sudah disebutkan hampir di sini semua, cuma tidak urut gitu. Tidak terurutkan. Al-ghalib isti'maluha majruratan bimin. Seringnya ladun digunakan dalam keadaan dijarkan dengan min. Min ladun hakimin alim. Min ladunna ilma. Yang ketiga, anha mabniyah ala sukun illa fi lughati qais. Ini sudah ya. Anha mabniyatun ala sukun illa fi lughati qais. Maksudnya ladun mabni di atas sukun kecuali pada bahasanya qais, mereka mengarabnya. Apa Syahidnya masih ingat? Min ladini ya? Ladini ya? Ladinihi. Apa ayatnya yang kemarin lewat? Yang zarabasan syadidan min ladinihi ya? Min ladinihi. Ya, ladinihi betul kan? Kemudian yang keberapa? 4. Jawazu idhafatuha ilal jumal. Ini juga sempat ya antum nanyakan kan? Ya. Boleh dia didhafahkan kepada jumlah. Ketika yang setelahnya mansub ladun hudwatan, ladun hudwatun ataupun marfu', maka dia didhafahkan kepada apa? Jumlah. Sudah lewat penjelasannya itu. Jadi boleh ladun didhafahkan kepada jumlah-jumlah. Yang berikutnya jawazu ifraduha 'anil dhafah. Boleh ladun disendirikan, diputus dari idhofah. Khususnya kapan? Ini juga sudah dilewatkan. Setelah diikuti oleh ghudwah. Khususnya ketika ghudwahnya dinasabkan ataupun dirofakkan. Adapun kalau ghudwahnya didhofahkan ya, berarti dia merokab. Kemudian yang keenam, anha la taqa' illa fadlatan. Maksudnya dia tidak terjadi kecuali fadlah. berbeda dengan inda. Inda bisa jatuh sebagai umda khobar. Adapun ladun tidak bisa. Ya itu ya. Kadang banyak sekali sebenarnya si kalau membuka itu syarah-syarah alfiah banyak. Cuma kadang terlalu banyak susah juga ya untuk mengingat-ingatnya. Itu sekitar hafal ya alfiah, fahmi Arabnya, faedah pokoknya faham sudah lumayan, syawahidnya ya. Nah, setoran ini aja deh. Ya, saya ingat lagi. Setoran dari Alif Wafah. Silakan yang sudah hafal ya. Kita manfaatkan sisa waktunya untuk setoran Alif Wafah tentang bab Alif Wafah. Kemudian nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita selesaikan bab Alif Wafah apa disertai dengan apa? Murojaah dari awal bab Alif Wafah. Ya. Qala Nazim rahmatullahi alaihi al-idhafah نونا تل الإعراب أو تنوينا مما تضيفه ذف كطور سينا والثاني يجر ومن أو في إذا لم يصح إلا ذاك واللام خذا لما سوى ذينك واخصص أولا أو أعطه التعليف بالذي تلا وإن شابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية وسؤال بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي لا أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني وكونها في النص كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع وربما أكسب ثان أولا تأنيثا كان لحذف موهلا وبعد الأسماء ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا وأول موهما إذا ورد وبعد الأسماء يضاف أبدا وبعد ذا قد جات لفظا مفردا وبعد ما يضاف حتما امتنع إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع كوحد لبي ودوالي سعدي وشذ إيلاء يدي لبي وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين كان بذ. نون أنت للإعراب أو تنوينا مما تضيف ذفك تورسينا والثاني يجر الردوي من أفئ إذا لم يصلح لا ذاك ولا مأخذا لما سوى ذينك واخصص أولا أو أعطه تعريف بالذي تلا. نون أنت للإعراب أو تنوينا مما تضيف ذفك تورسينا والثاني يجر من أفئ إذا لم يصلح لا ذاك ولا مأخذا لما سوى ذينك واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا وإن يشبه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل كرب راجين عظيم الأمل مروى القلب قليل الحيل وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية ووسؤال بذا المضاف مختفر إن وسد بالثاني كالجني الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الدار ورأس الجاني قال الناظم رحمة الله تعالى عليه في باب الإضافة نون أنت للإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا والثاني يجر الونو من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا مخذا لما سوى ذينك واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية أوسر ألبذ المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا وأول موهما إذا ورد وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا وبعض ما يضاف حتما امتنع إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع كوحد لبي ودوالي سعدي وشذ إيلاء يدي للبي وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جانب إذ وابن أو أعرف ما كإذ قد أجريا واختر بنا متلو فعل بنيا وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرف ما من بنى فلن يفندا وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى لمف مثلين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا ولا تضف لمفرد معرفي أيا وإن كررتها فأضفي أو تنوي الأجزاء وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفة وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام فمطلقا كمل بها الكلام وألزموا إضافة ند فجر ونسب غدوة بها عنهم ندر ومع مع فيها قليل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل وادم بناء غير رن عدمتما له أضيف ناويا ما عدما وقبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلو وأعربوا نسبا إذا ما نكرا وأعربوا نسبا إذا ما نكرا قبلا وما من بعده قد ذكرا وما يلي المضاف يأتي وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف وربما جر الذي أبقوا كما وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدما لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول نون أنت للإعراب أو تنوينا مما تضيفه بالفتور سينا والثاني جر وانوي من أو في إذا لم يس والثاني جر وانوي من أو في إذا لم يسر إلا ذاك ولا ما خذا لما سوى ذينك واخصص أولا واعتره التعريف بالذي تلا وإن يشابه المضاف يفعل وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل كرب راجينا مروى القلب كرب راجينا عظيم العمل مروء القلب قليل الحيل وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية ووسو البذ المضاف مكتفر إن وصلت بثاني كالجعد الشعر أو بالذي له ذيف ثاني كزين لضارب رأس الجاني وكونها في الوصف كاف وقع مثنى جميع أو جمعا سبيله التبع وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا وبعض ما يضاف حتما امتنع إلى اسما ظاهرا حيث وقع كوحد لبي ودوالي سد كوحد لبي ودوالي سعدي وشد إيلاء يدي للبي. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في باب الإضافة نون أنت للإعراب أو تنوينا مما تضيف ضيف كطور سينا والثاني يجر من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا ما خذا lima siwa dainika waqsusa wala awati ta'rifa billadhi tala wa in yushabihil mudafu yaf'alu wa sanfa'an tankirhi la yunzalu karubba rajin azimil amali murawain qalbi qalilil hiyali. Madil idhafatu ismuha lafziyah wa tilka mahdhatun wa ma'nawiyah wa waslu albidal mudafi mughdafar in usulat bithani kaja'li sya'ar aw billadhi lahu udhifa thani kasiru nidharib rasil jani wa kaunuha fil wasi kafin in waqa musanan aw jaman sabilahu taba wa rubamal sabatanin awwala tani tani kana lihafin muhala wa la yudhafu ismuna lima bihi tahad ma'nan wa awwil muhiman idha warad wa ba'adu asma'i qad أبعد الأسماء يضاف أبدا أبعد ذا قد يأتي لفظا مفردا أبعد الذي يضاف حتما امتنع أبعد ما يضاف حتما امتنع إلى اسما ظاهرا حيث وقع كهدى لبي ودوى ليس عدي وشد إلى لبي وشد إلى يدي لبي والزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن جنوا يحتمل إفرادوا إذا ما كايد معنا كايد أذف جوازا نحو حين جانب إذ وابني أوارب ما كايد قد أجريا واختر بنا مطلوب فعل بنيا وقبل فعل مربنا مبتدا عارب من بنا فلن يفندا وَالْزَمُوا إِذَا إِضَافَةً إِلَى جُمَلْ أَفْعَانِ كَهُنِ تَعْتَلَى لِمُفْهِمِثْنَيْنِ مُعَرَفٍ بِلَى تَفَارُقٍ أُذِيفَ كِلْتَ وَكِلَى وَلَا تُذِفْ لِمُفْرَدٍ مُعَرَفِ أَيَّنْ وَإِنْ كَرَرْتَهَا فَعْضِيفِ أَوْ تَنْوِي الْأَجْزَاءَ أَوْ خُصُصًا بِالْمَعْرِفَةِ مَوْصُولَةً mausulatan ayyan wa bi nafsi sifah wa in takun syartan aw istifhama fa mutaqan kamil bihal kalama nunan talil roba aw tanwina mimma tudifu tifka turisina wasani ajurwan wi min awfi idha lam yasru illa zaka wallamu khuda lima siwa zainika waksus awala aw atihi tarifa billazi tala. Qala rahimahullahu ta'ala نونًا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطورسينا والثاني يجذر وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا مخذا لما سوى دينك واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فأن تنكره لا يعزل كرب رجينا عظيم الأمال مروع القلب قليل الحيال وذي الإضافات اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية ووصل البذا المضاف مغتفر إن وصلت بثنان كالجعل الشعر ووصل البذا المضاف مغتفر إن وصلت بثنان كالجعل الشعر إن وصلت بثنان كالجعل الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله التبع وربما أكسب ثان أولا تعني ثان كان لحذف مهلا ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول مهما إذا ورد وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا وبعض ما يضاف حتما امتنع إلاؤ حسما ظاهر حيث وقع كوحد لبى ودوى ليس عدي كوحد لبي ودوى ليس عدي وشز إلاؤ يدي للبي وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ عضف جوادا نحو حين جانوب إذ وبني أو إعرب ما كإذ قد أجريا أو إعرب ما كإذ وبني أو إعرب كإذ قد أجريا وبني أو إعرب ما كإذ قد أجريا واختر بنا متلو فعل بنيا واختر بنا متلو فعل واختر بنا متلو فعل بنيا وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب أعرب ومن بنى فلن يفندا وألزم إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا ولا تضف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضفي أو تنوي الجزاء وخصوصا أو تنوي الجزاء أو تنوي الجزاء وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالأقف الصفة وإن تكن شرطنا واستفهاما فمطلق كمل بها الكلام وألزم إضافة لد فجر ونصب قدوة بها عنهم نادر ومع مع فيها قليل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل واتمم بناء غير علمت ما له أضيف ناويا ما علما قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلو وأعرب نصبا إذا ما نكرا قبلا وما من بعده قد ذكرا وما يلي المضاف يأتي خلافا عنه في الإعراب إذا ما حذفا وربما جرع الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدما لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد أطف ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعد فصل يمين واضطرارا وجدا بأجنبي أو بنعت أو ندا فرسي أنتم أولا مينيمال أنتم فهم أبي أنتم هفالكن itu ya i'rabnya faham maksudnya faham terus lagi nunan salil i'rab wa tanwin mimma yudifu hif ka turisi turisina oh faham baca lagi terus baca lagi ya dan sampai apa tidak faham yang antum hafal nanti tidak bisa antum ambil faedahnya ya cukup dulu ya insyaallah untuk pertemuan ini wallahu taala ala wa alam subhanallahi bihamdik syadallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.